ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah da'i yang mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala termasuk keluar dari keimanan? Tadi sudah diterangkan bahwa mengingkari nama-nama dan sifat itu dua jenis tadi. Ada pengingkaran dalam bentuk dia tolak, setelah syah segala macam dia tolak, dia tidak terima. Nah, ini kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau pengingkaran dalam bentuk takwil, ya, dan takwilnya mungkin ada kemungkinan, ini yang disebut dalam istilah takwil sa'ir, takwil yang mengandung kemungkinan, ya, misalnya tangan ditafsirkan kekuasaan dan seterusnya, ini tidak dikafirkan ya, tapi dimasukkan di dalam kesesatan. Tapi kalau misalnya ada yang menafsirkan ayat baliyadahu mabsuṭatan, bahkan kedua tangannya terhampar, dia takwilkan bahkan matahari dan bulan terhampar. Nah, ini jauh ya dalam hal yang seperti ini. Ini takwil yang seperti ini lebih dekat masuk ke dalam kekufuran. Ya, lebih dekat masuk dalam kekufuran. Jelas ya? Baik. Karena itu penting di masa ini, apalagi banyak dai-dai syubhat ini yang gemar menyebarkan dari syubhat-syubhat mentakwil dari sifat-sifat. Ya, kadang sebagian manusia subhanallah bicara akhlak yang mulia dan seterusnya, bagus pembicaraannya, kita syukuri akan hal tersebut, tapi tidak ada adab dan etika kepada Allah. Ya, jelas-jelas Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, dia sembarangan saja berbicara mentakwilnya. Ya, kalaupun dia pakai sandarannya orang belakangan. Dia lupa jalannya para sahabat, para tabiin, para a'immah. Tidak ada yang mentakwil. Maka ini perlu diingatkan. Ya, ini fungsinya seorang itu belajar ilmu. Supaya da'i itu banyak mengingatkan. Dia lihat di kesempatan, jangan dia diamkan. Dia perbaiki. Dia luruskan. Barangkali satu pengingkaran yang muncul dari dia itu bisa bermanfaat kemana-mana. Tapi ingat ya, dia ingkari dengan ilmu. Jangan asal bunyi saja, asal nulis saja. Baik.